نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أعزني الله وإياكم جماعة صلاة المغرب، يا semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Baik, kita lanjutkan pembacaan dari kitab Ad-Dawa lil Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alaih. Masih kita pada fasal tentang al-awaqib al-qabiha lil ma'asi, dampak-dampak buruk dari kemaksiatan kemaksiatan, pengaruh dan asar yang jelek yang dimunculkan dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Sebelumnya telah kita ambil salah satunya adalah hirmanul ilmi, terhalangnya seseorang dari ilmu, yang mana ilmu merupakan sumber dari segala macam kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Oleh karenanya beliau rahimahullah mendahulukan poin tersebut. Kemudian dilanjutkan oleh beliau rahimahullah, wa minha hirmanu rizqi, di antara dampak negatif dan pengaruh buruk dari dosa dan kemaksiatan adalah hirmanu rizqi, terhalangnya seseorang dari rizki. Tentunya semua kita mengharapkan agar dimudahkan rizkinya, rizkinya lancar. Tidak ada seorang pun di antara kita yang menginginkan untuk rizkinya sempit. Semuanya ingin agar rizkinya lancar. Maka ketahuilah bahwasanya di antara sesuatu yang menjadikan rizki kita sempit, bahkan tertahan sama sekali, adalah al-ma'asi wa-dhunub, kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa yang kita perbuat secara umum. Dan di sana ada maksiat-maksiat tertentu yang disebutkan di dalam nas-nas yang dia bisa menghalangi rezeki ataupun bisa memusnahkan keberkahan rezeki. Seperti dalam hadis yang pernah beliau sebutkan rahimahullah dalam fasal sebelumnya, ma mana'a qaumun az-zakah illa btalahum bisinin. Tidaklah satu kaum menghalangi dari membayar zakat melainkan Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada mereka as-sinin, paceklik, kekeringan, kemarau, kemiskinan. Juga diantaranya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, iyyakum wa kasratal halif fa innahu yunafiq thumma yumahiq. Hati-hati kalian, jangan sampai kalian banyak bersumpah ketika berjual beli, ketika berdagang. Demi Allah ini barang bagus, demi Allah saya beli segini, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Fa innahu yunafiq, sesungguhnya banyak sumpah ketika berdagang, itu memang melariskan di awal kalinya. Thumma yumahid, kemudian setelah itu menghancurkan hartanya. Membinasakan hartanya, menghabiskan hartanya. Itu juga termasuk asar yang qabih dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang muamalah riba, yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan, memusnahkan riba dan mengembangkan as-sadaqah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak cinta kepada setiap orang, setiap hamba yang kafarin azim, kufur, lagi suka berdosa. Kata beliau rahimahullah, wa fil musnadi, tersebut dalam musnad al-imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yuhramur rizqu bidhanbi yusibuh, waqad taqaddam. Sungguh kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Majah yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaih, seorang hamba benar-benar dihalangi, terhalang dari rizki, bidhanbi yusibuh, karena sebab dosa yang diperbuatnya. Hadis ini sangat jelas sekali menunjukkan bahwasanya di antara sebab tertahannya rizki, sempitnya rizki adalah al-ma'siyah wadz-dzunub yang diperbuat oleh seorang hamba. Bukan hanya dari sisi kuantitas banyaknya rizki, yang lebih penting dari itu adalah dari sisi kualitasnya, yaitu keberkahannya Allah cabut. Meskipun mungkin harta dia berlimpah dengan sebab dia bermuamalah riba, tapi Allah cabut keberkahannya. Tidak berkah rezekinya. Gampang sirna, gampang habis, gampang kena musibah dan bencana. Tentunya kita selain menginginkan rezeki yang banyak, juga menginginkan keberkahannya. Bahkan itu yang lebih penting, keberkahan rezeki. Rezeki pas-pasan tapi mencukupi, alhamdulillah. Tidak menjadikan kita butuh kepada bantuan orang lain. Tidak menjadikan kita berhutang kepada saudara kita, alhamdulillah. Itu rezeki yang barokah. Yang lain teman kita, ya na'udzubillah, terjatuh kepada riba dan yang semisalnya, rezekinya banyak tapi hutangnya sana sini. Dikejar oleh banyak kreditur. Ditagih oleh banyak tagihan-tagihan. Waqad taqaddam, dan kata beliau rahimahullah, ini sudah lewat pembahasannya. Wa kama anna taqwallahi majlabatun lirizqi, maka sebagaimana takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa mendatangkan rizki, fatarku taqwa majlabatun lilfaqri, maka sebaliknya meninggalkan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu mendatangkan kemiskinan, kefakiran. Dan banyak ayat-ayat yang sudah kita sering bacakan tentang bahwasanya takwa adalah sebab diturunkannya rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga perintah-perintahnya dan juga larangan-larangannya, pasti kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan untuknya jalan keluar dari segala macam kesulitan, dari segala macam problem yang dia hadapi. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, dan pasti Allah subhanahu wa ta'ala beri dia rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rizki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka itu lebih nikmat daripada rizki yang datang dari arah yang kita sangka-sangka, karena kita sudah berupaya kerja, sebentar lagi kita dapat ini upah, gaji. Ini nikmat. Tapi rizki yang lain yang itu datangnya tanpa disadari, tanpa diduga dan disangka oleh kita, itu lebih nikmat lagi. Ini yang kita rasakan. Dan itu Allah janjikan bagi siapa-siapa yang senantiasa menjaga takwanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fatarku taqwa majlabatun lilfaqri, maka sebaliknya meninggalkan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan kefakiran. Juga kefakiran hati. Hati ini kalau sudah fakir, maka tidak bermanfaat dan tidak berguna banyaknya harta benda yang dimiliki. Senantiasa dia dalam kondisi tidak cukup, kurang dan kurang. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina an kathratil 'arab, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan itu adalah dengan banyaknya aset-aset, rumah, pekarangan, kendaraan, tapi yang namanya kekayaan yang hakiki adalah ghinan nafs, kekayaan hati. Hal itu Allah cabut dari mereka ahlul ma'asi. Meskipun harta bendanya banyak, tapi dalam kondisi hatinya miskin, kurang dan kurang. Tidak jauh dengan keadaan mereka yang miskin beneran. Bahkan mungkin dia lebih parah kondisinya. Nasallahu ta'ala salama wal afiyah. Famastujliba rizqullahi bimithli tarkil ma'asi. Tidaklah didatangkan, tidaklah dihasilkan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang lebih hebat daripada tarkil ma'asi, meninggalkan maksiat-maksiat. Jadi yang namanya rezeki itu ada sebabnya, ada sebab-sebabnya harus kita lalui, bekerja, berupaya, berusaha, dan di sana ada sebab yang lain yang banyak dari kita mengabaikannya. Dari sebab turunnya rezeki, yaitu apa? Tarkul ma'asi, meninggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan. Dan di sini kata beliau rahmatullahi ta'ala alaih, famastujliba rizqullah bimithli tarkil ma'asi, tidaklah dihasilkan rezeki dengan yang semisal takwa kepada Allah. Maksudnya tidak ada yang lebih hebat dalam mendatangkan rezeki daripada takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha, kemudian diantara dampak negatif berikutnya, pengaruh buruk berikutnya dari dosa dan kemaksiatan, kata beliau rahimahullah, dan di sini disebutkan ya asar demi asar, dampak negatif demi dampak negatif. Apa kira-kira fungsinya? Ya agar menjadikan hamba itu takut, waspada, berhati-hati, tidak bermudah-mudah untuk berbuat dosa dan kemaksiatan, karena kemaksiatannya begitu banyaknya. Yang beliau sebutkan ini tidak seberapa, masih ada yang lainnya yang belum disebutkan. Wa minha wahsyatun yajiduha al-'asi fi qalbihi bainahu wa bainallah subhanahu wa ta'ala. Di antara dampak negatif berikutnya dari dosa dan kemaksiatan adalah wahsyah, kegundahan, ketidaknyamanan yang didapati oleh seorang yang bermaksiat dalam hatinya antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah sebelumnya dia merasa tenteram, ya hatinya tenang dengan berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah. Setelah dia tinggalkan itu takwa kepada Allah, dia perbuat dosa dan kemaksiatan, berubah kondisinya dan keadaannya. Dia tidak lagi merasa tenteram bersama Allah, tapi merasa panik, gundah gulana, ya, tidak tenteram, khawatir. Ya. Kita lihat kondisi seseorang ataupun kita sendiri, ketika ada seseorang yang berbuat baik kepada kita, berbuat ihsan kepada kita, memenuhi segala macam kebutuhan-kebutuhan kita, kemudian orang tadi yang telah berbuat baik, berbuat ihsan kepada kita, berpesan ya kepada kita dengan pesan-pesan, janganlah kamu berbuat ini, ini, ini, tapi kerjakanlah itu, itu, kemudian kita langgar itu pesan-pesan tadi, bagaimana kiranya ya perasaan kita ketika kita dipanggil olehnya, berjumpa dengan dia, apakah kita merasa tenteram, apakah kita merasa tenang atau gelisah? Gelisah, takut. Ya, walillahil mathalul a'la, dan bagi Allah subhanahu wa ta'ala permisalan yang lebih tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menciptakan kita, ya, memberikan kepada kita segala macam kebutuhan kita di dunia ini. Ya, tidak ada satupun kenikmatan yang kita dapatkan melainkan itu semua datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain, bukannya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, malah justru kita berdosa dan bermaksiat kepada Allah. Ya tentunya dengan ini akan merubah kondisi kita yang tadinya merasa tenteram dengan Allah menjadi merasa gelisah, tidak tenang, tidak tenteram, terputus hubungan kita dengan Allah karena sebab dosa dan kemaksiatan yang kita perbuat. La tuwazinuha wa la tuqarinuha lazzatun aslan. Kegundahan ini, kepanikan ini yang didapati oleh seorang yang bermaksiat itu tidak bisa ya diimbangi, tidak bisa dibandingkan dengan kelezatan apapun dari kelezatan dunia. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ini menunjukkan ngerinya asar pengaruh jelek dari dosa dan kemaksiatan. Seandainya dunia seluruhnya diberikan kepada kita, niscaya hati kita tidak akan tenteram dan tenang kalau kita berdosa, bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan hati, lapangnya dada dan hati. Orang yang dia berbuat dosa, hatinya menjadi sempit, ya, dadanya menjadi sesak, sehingga dunia seluruhnya tidak bisa melapangkan hati dia yang telah sempit dan sesak karena sebab dosa dan kemaksiatan. Walau ijtama'at lahu lazzatud dunya bi asriha lam tafi bi tilkal wahsyah. Seandainya terkumpulkan atau dikumpulkan untuknya, untuk ahlul ma'asi, dunia seluruhnya, seandainya dunia seluruhnya diberikan kepada pelaku kemaksiatan, lam tafi bitilkal wahsyah. Niscaya itu semua tidak bisa membayar al-wahsyah, kegundahgulahan, kegundahgulanahan, ya, kegundahgulanaan yang dia dapat di dalam hatinya. Tidak bisa membayar, ya, kemurungan, kepanikan yang didapat di dalam hatinya. Wa hadza amrun, hanya saja tidak semua pelaku kemaksiatan demikian keadaannya. Kata beliau, wa hadza amrun la yuhissu bihi illa man fi qalbihi hayatun. Hanya saja perkara ini, kegentingan, kepanikan, kegundahgulanahan ketika berbuat dosa, itu tidaklah bisa dirasakan oleh setiap orang. Iya. La yuhissu bi illa man fi qalbi hayah, tidak bisa dirasakan, ya, akibat buruk tadi dari gundah gulana, kepanikan, kegelisahan, kecuali oleh orang yang dalam hatinya masih tersisa kehidupan, masih tersisa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang sudah mati karena tumpukan-tumpukan dosa, karena memang kata ulama yang namanya al-ma'asi baridul kufur, dosa-dosa itu merupakan pos yang mengantarkan kepada kekufuran. Mati hatinya dengan sebab kekufuran. Ya, kalau sudah mati hatinya dengan kekufuran, maka dia tidak lagi bisa merasakan, ya, asar tadi, gundah, panik, stres dengan sebab dosa yang diperbuatnya. Seperti ucapan penyair yang mengatakan, wa ma li jurhin bimayyitin ilamun. Tidaklah orang mati itu bisa merasakan luka yang dialaminya. Ya, seandainya ada orang yang sudah mati, disakiti bagian tubuhnya yang manapun dia, niscaya tidak akan merasakan itu sakit. Tidak berpengaruh luka yang menimpanya. Demikian pula orang-orang yang na'udzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita semua, ya, hati kita dari kematiannya. Orang yang mati hatinya itu tidak bisa merasakan, ya, kepanikan, kegelisahan dengan sebab dosa yang diperbuat. Dia berbuat dosa dalam kondisi tenang, santai, tidak takut, tidak gelisah. Bahkan na'udzubillah, terkadang dia ceritakan itu dosa yang diperbuatnya. Dia perbuat terang-terangan. Wa ma li jurhin bimayyitin ilam. Tidaklah mayit, orang mati itu bisa merasakan luka yang menimpanya. Falau lam tutrakiz dzunubu illa hadharan min wuqu'i tilkal wahsyati la kana al-aqilu hariyan bitarkiha. Seandainya dosa itu tidak ditinggalkan kecuali dalam rangka berhati-hati dari kegundahgulanahan tadi, kepanikan, kegelisahan tadi yang muncul karena sebab dosa tadi, la kana al-aqilu hariyan bitarkiha. Niscaya seorang yang berakal, yang cerdas, sepantasnya untuk dia meninggalkannya. Seandainya cuma satu tadi pengaruh dari dosa membuat panik, stres, gundah gulana hati, niscaya ini cukup sebagai sesuatu yang mencegah orang yang berakal dari dosa. Apalagi di sana masih banyak lagi pengaruh-pengaruh buruk dari dosa-dosa dan kemaksiatan yang tidak bisa dihitung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa syaka rajulun ila ba'dil 'arifin wahsyatan yajiduha fi nafsi faqala lahu إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. Dahulu ada seorang yang dia mengeluhkan kepada sebagian orang-orang yang berilmu, orang-orang yang arif, wahsyah, yaitu kegelisahan, ketidaknyamanan hati dia yang dia dapatkan pada dirinya. Faqala lahu, maka orang yang arif ini berkata kepadanya seraya, mana sahatinya, idza kunta qad awhashatka adh-dhunubu fad'ha idza syi'ta wasta'nisi. Jika engkau telah dibuat resah dan gelisah dengan sebab dosa dan dosa, fad'ha idza syi'ta, maka tinggalkanlah kalau engkau mau, wasta'nisi, dan carilah ketentraman, kenyamanan dengan ketaatan kepada Allah, dengan lawannya yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kaum mukminin itu menjadi tentram, tenang, hilang darinya gundah gulana, kepanikan, kegelisahan. Walaisa 'alal qalbi amarru min wahsyati dzanbi 'ala dzanbi fallahul musta'an. Sungguh tidak ada bagi hati ini sesuatu yang lebih pahit dari kegelisahan dosa di atas dosa. Allahul musta'an, hanya Allah Subhanahu wa taala tempat meminta pertolongan. Hanya saja tadi keadaan manusia itu ada yang sudah mati hatinya, sehingga luka yang berupa dosa yang menimpanya tidaklah membuat dia merasa sakit, tidak menjadikannya stres, gundah gulana, panik, sehingga dia cari obatnya, jalan keluarnya. Ya. Karena sudah mati, ya sudah. Ya, tidak ada upaya sama sekali untuk dia cari ya obatnya. Kemudian ma'asyiral muslimin a'azanillahu wa iyyakum, di antara dampak negatif berikutnya serta pengaruh buruk yang lainnya dari dosa-dosa dan kemaksiatan, kata beliau rahmatullahi taala alaih, adalah al-wahsyah allati tahsulu bainahu wa bainan nas, kegelisahan yang didapatinya antara dia bersama manusia, wala siyama ahli al-khairi minhum, khususnya orang-orang yang baik, yang soleh di antara mereka. Kalau dengan sesama ahlul ma'asi mungkin dia merasa tenang, karena yana at-tuyur ala ashkaliha taqa', yang namanya burung itu dengan yang sejenis akan hinggap. Mungkin dia tidak merasakan itu wahsyah, ya, ketidaknyamanan. Tapi dia akan rasakan ini ketidaknyamanan ketika dia bergaul, duduk-duduk bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Dia merasa khawatir, takut, cemas. Ya. Enggak nyaman rasanya duduk bersama orang-orang yang soleh. Dia merasa dirinya kotor. Ya. Tidak pantas untuk duduk-duduk bersama mereka. Fa'innahu yajidu wahsyatan bainahu wa bainahum. Sesungguhnya dia akan mendapati wahsyah, kegelisahan antara dia bersama mereka, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang takwa, yang senantiasa menjaga perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Wa kullama qawiyat tilkal wahsyatu ba'uda minhum wa min mujalasatihim. Dan setiap kali menguat kegelisahannya tadi, ya, kepanikannya tadi bersama orang-orang yang soleh, maka ba'uda minhum, semakin dia menjauh dari mereka dan semakin menjauh dari majlis-majlis mereka. Ini sudah kejelekan ini. Sudah seseorang itu menjauhi majlisnya orang-orang yang soleh, itu sudah kejelekan. Iya. Karena bermajlis bersama orang yang soleh itu banyak faedahnya. Sekedar bermajlis, belum lagi kalau dia memberikan nasihat-nasihat, ya, petua-petua, lebih lagi faedahnya. Kita sudah sering sampaikan perumpamaan orang yang dia duduk-duduk bersama teman yang soleh dengan teman yang buruk. Seperti perumpamannya seorang yang dia duduk-duduk bersama penjual minyak. Ini perumpamaan orang yang dia apa? Bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ya. Maka temannya ini yang menjual minyak, kemungkinannya akan memberikan dia minyak tadi, ya, ataupun dia beli dari orang ini atau temannya, ataupun minimalnya dia mendapatkan bau harum, dapat semangat ibadahnya, dapat semangat thalabul ilminya. Kenapa? Karena saya tadi duduk-duduk bersama orang yang semangat. Itu seringkali kita rasakan, kita dapati ketika datang masyayikh bersama kita, kita bermajlis bersama mereka, kita dapat setelah itu semangat, masya Allah, belajar thalabul ilmi, menghafal ibadah, semangat juga untuk berupaya meniru akhlak dan adab mereka. Semakin jauh melemah pula semangat ini. Dan sebaliknya, ya, kita mendekat dengan orang yang jelek seperti seorang yang dia mendekat atau berteman dengan pandai besi. Ya. Ima orang ini membakar, ya, temannya tadi yang mau bergaul dengannya, ataupun ya dia terperciki api darinya, ataupun dia mendapatkan bau busuk darinya. Mesti dia dapat asar jeleknya. Dan dia juga mendapatkan dosanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang untuk kita duduk-duduk bersama mereka. Ya, orang-orang yang bermajlis dalam majlis yang buruk. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum. Ya. Innakum idzam mithluhum. Ya, kalau kalian mendapati atau melihat orang-orang yang mereka memperolok-olok ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'rid 'anhum, berpaling dari mereka. Termasuk dari bentuk memperolok-olok ayat Allah adalah berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan. Tinggalkan mereka, jangan temani. Kalau tidak, innakum idzam mithluhum. Kalau tidak kalian tinggalkan, justru kalian mau duduk-duduk bersamanya, kalian temani, kalian ngobrol, mau minum bersama, ngopi bersama, innakum idzam mithluhum. Kalau demikian kamu juga sama seperti dia, meskipun kamu tidak berbuat kemaksiatan yang diperbuat oleh teman-temanmu. Wa hurima, kalau sudah menjauh dari majlis orang-orang yang saleh, majlisnya orang-orang yang berilmu, majlisnya orang-orang yang ahlul ibadah dan juga yang memiliki akhlak yang baik, yang mulia, hurima barakatul intifa' bihim, maka dia terhalang dari keberkahan, mengambil manfaat dari mereka. Banyak sekali kemanfaatan dari kita duduk-duduk bersama ahlul ilmi, ahlul khair. Kita mengambil faedah ilmu darinya, nasihat-nasihatnya, saran-sarannya, ibadahnya, akhlaknya, adabnya, dan yang lain sebagainya. Wa qaruba min hizbi syaitan. Maka sebaliknya dia, karena dia menjauh dari majlis ahlul khair, maka dia pun mendekat kepada majlisnya bala-bala tentaranya syaitan, majlisnya teman-teman syaitan, hizbu syaitan. Nah itu, mau tidak mau seperti ini. Orang kalau dia tidak mau bermajlis dengan orang-orang yang saleh, mesti dia ditimpa musibah dengan teman-teman yang buruk. Mesti, mau gak mau, gak bisa tengah-tengah antara yang baik dan buruk. Kalau gak baik temannya, jelek sudah. Nah, silakan dipilih. Fakhtar masyikta, silakan dipilih apa yang kau maukan ya, untuk dirimu. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kami telah beri petunjuk kepada manusia, hanya saja di antara mereka ada yang bersyukur kepada Allah, ada yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Biqadri ma ba'uda min hizbir rahman, biqadri ma ba'uda min hizbir rahman. Maka dia pun semakin mendekat dengan bala tentara syaitan, ahlul ma'asi wa dhunubi, sesuai dengan jauhnya dia dari golongan ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua golongan saja, hizbul rahman dan hizbul syaitan, awliya'ullah dan awliya'u syaitan. Nah itu, mau kita bergaul dengan yang mana? Ya, tidak ada di sana kemungkinan yang ketiga. Ya, kalau bukan kita tergolong dari hizbul rahman, kelompoknya Allah ar-Rahman, maka kita menjadi hizbul syaitan, na'udzubillah. Sehingga harus seseorang itu pandai-pandai di dalam memilih teman. Ya, hanya saja tadi, ya, dosa yang dia perbuat itu sangat mempengaruhi dia dalam memilih teman. Semakin dia suka berbuat dosa dan berbuat dosa, otomatis ini akan membuat dia itu susah, sulit bergaul dengan orang-orang yang soleh, tidak nyaman, tidak tentram bergaul dengan mereka. Dan sebaliknya dia mencari yang semisal itu dari ahlul ma'asi. Wa taqwa hadhil wahsyatu hatta tastahkim. Semakin terus menguat ya kegelisahan ini, ketidaknyamanan ini bersama orang-orang yang soleh, hatta tastahkim, sehingga rasa tidak nyaman ini, kepanikan ini, kegelisahan ini, kegundah gulahan ini, tastahkim, menguasai hatinya. Ya. Fataqa'u bainahu wa baina imra'atihi wa waladihi wa aqaribihi wa bainahu wa baina nafsihi fatarahu mustawhishan bi nafsihi. Maka taqa', terjadilah ini kegelisahan, ketidaknyamanan antara dia sampai pun dengan istrinya. Orang yang paling dekat dengan seorang laki-laki adalah istrinya. Iya, tapi karena sebab dosa yang dia perbuat, ini menjadikan dia tidak merasa nyaman, asing dengan istrinya. Istrinya pun demikian, mendapati suaminya berbeda. Sebabnya apa? Maksiat. Wa waladi, bahkan bersama anaknya, orang yang terdekat, yang paling dicintai selama ini. Wa qaribih, dan juga kerabat-kerabatnya. Wa bainahu wa baina nafsi, bahkan puncaknya dia mendapati antara dia dengan dirinya itu asing, tidak nyaman, tidak tentram. Fatarahu mustawhishan bi nafsi, maka engkau lihat dia merasa asing bersama dirinya sekalipun, sehingga dia dalam kondisi hidupnya sempit, susah, stres, ya, gundah gulana, tidak nyaman, tidak ada kebahagiaan ya yang dia rasakan di dalam hidupnya. Apa sebabnya? Al-ma'asiyah wa-dhunub. Sehingga obatnya agar dia lepas dari kungkungan al-wahsyah ini, kegelisahan dan kegundah-gulahan ini, adalah segera dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'anibu ila rabbikum wa'aslimulah. Segeralah kembali kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan, dan pasrahlah, pasrahkanlah dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau rahmatullahi ta'ala alaihi, wa qala ba'du salaf, inni la'asillaha fa'ara dhalika fi khuluqi dabbati wa mru'ati. Lihat, saking sensitifnya salafun salih, mereka sangat sensitif. Yeah. Saking sensitifnya, mereka senantiasa merasakan apa yang dia rasakan dari kejelekan-kejelekan. Apa ini sebabnya? Dia fahami itu sebabnya. Inni la'asillah, sungguh-sungguh saya berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saya lihat, yeah, asarnya, pengaruhnya pada akhlak kendaraanku, yang biasanya tidak rewel jadi rewel, susah untuk diarahkan, untuk diatur. Kalau sekarang pun motornya jadi rewel gitu, biasanya lancar-lancar saja, sekarang kok rewel. Ini pun kata salaf adalah dampak negatif dari maksiat kita yang kita perbuat. Wa mro'ati, dan juga saya lihat pengaruh dari dosa dan maksiat yang saya perbuat ini pada akhlak imro'ati, istri saya. Berbeda, sepertinya muncul penentangan, perlawanan, ya, tidak taat. Ini apa sebabnya? Al-ma'asiyah, sehingga hendaknya dia koreksi diri sendiri sebelum menyalahkan istrinya ataupun yang lainnya. Ya, karena tidaklah itu terjadi kecuali karena sebab dosa-dosa dan kemaksiatan yang diperbuatnya. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyatin famin nafsik. Kebaikan apa saja yang kalian dapatkan itu semata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kejelekan apa saja yang kalian rasakan itu dari dirimu sendiri karena sebab dosamu yang kamu perbuat. Sehingga jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita kurang sensitivitas kita. Kenapa? Saking banyaknya dosa yang kita perbuat. Iya. Kita dalam kondisi mendapati banyak kesulitan, kemurungan. Apa sebabnya ini? Wallahu alam, dosa yang jelas. Dosa yang mana? Enggak tahu. Sangat banyak dosa yang saya perbuat. Iya. Kemudian wa minha ta'siru umurihi 'alaihi fala yatawajjahu li amrin illa yajiduhu mughlaqan dunahu aw muta'assaran 'alaihi. Di antara dampak berikutnya yang tentunya membuat seseorang itu sengsara, ya, susah, ya, jelek, ta'siru umurihi 'alaihi, dijadikan segala urusannya sulit, susah, tidak lancar, tidak mulus. Apa sebabnya? Dosa yang dia perbuat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra." Siapa yang dia bakhil? Di sini bakhil umum. Karena tidak disebutkan bakhil dalam hal apa? Bukan hanya dalam hal harta, tapi dalam hal ketaatan seluruhnya. Malas dia untuk berbuat ketaatan. Ya, zakat malas, sedekah malas, salat malas, ini malas, itu malas. Wastaghna, di sisi lain dia merasa kaya, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dari harta benda. Ingat, wa kadzdzaba bil husna, kemudian mendustakan al husna, ditafsirkan oleh sebagian ulama la ilaha illallah, ada juga yang menafsirkan al jannah, mendustakan surga atau mendustakan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Apa akibatnya? Fa sanuyassiruhu lil usra, maka akan kami jadikan segala urusannya sulit dan sulit. Tentunya kita semua tidak ingin urusan kita dipersulit, ya, dunia ataupun agamanya. Fala yatawajjahu li amrin illa yajiduhu mughlaqan dunahu aw muta'assaran alaih. Tidaklah dia menuju satu perkara, satu urusan, melainkan dia dapati perkara tadi mughlaqan dunah, tertutup di hadapannya. Buntu lagi. Ini buntu lagi. Ya, perkara ini dia kerjakan buntu lagi, mentok lagi. Aw muta'assaran alaih, itu pun bisa tercapai tapi dalam kondisi sangat sulitnya, sangat susah dan payahnya untuk dia bisa sampai kepadanya. Ini pun karena dosa-dosa dan kemaksiatannya. Karena tadi pada sebelumnya kita sebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, siapa yang dia bertakwa kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala jadikan untuknya jalan keluar. Ya. Dan sebaliknya mafhumnya, siapa yang dia meninggalkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan urusannya buntu. Ya. Wa hadza kama anna man ittaqallaha ja'ala lahu min amri yusra. Demikianlah sebagaimana siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan untuknya segala urusannya mudah. Wa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra. Adapun siapa yang dia mau memberi apa yang seharusnya diberikan dari ketaatan-ketaatan, di antaranya sedekah juga dan yang lainnya dari beragam ketaatan, wattaqo, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wasaddaqo bil husna, membenarkan kalimat tauhid la ilaha illallah ataupun al jannah yang Allah janjikan lil mu'minin, fasanuyassiruhu lil yusra, maka pasti kata Allah Subhanahu wa taala akan kami jadikan urusannya mudah. Ya, tentunya kemudahan ini sesuai dengan takwa yang kita berikan kepada Allah. Semakin tinggi tingkat takwa yang kita berikan kepada Allah, maka semakin mudah urusan kita, bertingkat-tingkat. Ya, kemudahan yang didapati oleh seseorang sesuai dengan tingkatan-tingkatan keimanan, dari seseorang. Karena iman itu bertingkat-tingkat, maka demikian pula balasannya bertingkat-tingkat. Makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan surga itu bertingkat-tingkat pula. Karena iman atau keimanan manusia bertingkat-tingkat, amalan juga bertingkat-tingkat. Wa likullin darajatun mimma amilu. Setiap orang ada derajat-derajat sesuai dengan amalannya. Wa liyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun, agar dipenuhi amalan-amalan mereka dan mereka tidaklah dizalimi, dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Kemudian kata beliau rahmatullahi taala alaih, "Faman 'addala at-taqwa ja'ala lahu min amrihi usra." Siapa yang dia menyia-nyiakan takwa kepada Allah, menelantarkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'ala lahu min amrihi usra, pasti Allah jadikan urusannya sulit. Wayalallahi al-ajab, sungguh sangat aneh, sangat ajaib. Kaifa yajidul abdu abwab al-khair wal-masalih masdudah, bagaimana mungkin seorang hamba bisa mendapatkan abwab al-khair, pintu-pintu kebaikan dan pintu-pintu kemaslahatan, masdudah anhu, dalam kondisi tertutup darinya. Ya, kaifa yajidul abdu abwab al-khair, bagaimana seorang hamba mendapati pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kemaslahatan, masdudatan anhu, tertutup darinya. Wa turuqaha mu'assaratan 'alaihi, dan jalan-jalannya dipersulit atasnya. Dalam kondisi dia tidak tahu, min aina ata, bagaimana ini bisa terjadi? Apa ini sebabnya? Ini keanehan, kata beliau rahmatullahi taala alaihi, yaitu ketika seseorang mendapati pintu-pintu kebaikan tertutup. Ya, jalan-jalan kebaikan sulit. Dalam kondisi dia tidak tahu, ini apa sebabnya sih? Ini aneh, kata beliau rahmatullahi ta'ala alaih. Kemudian juga diantara dampak negatif berikutnya dari dosa dan kemaksiatan serta asarnya, wa minha zulmatun. Ya, kalau kita perhatikan tidak ada satupun dari dampak-dampak negatif di sini yang ringan, semuanya berat. Ya, seandainya satu saja dari semua yang beliau sebutkan ini cukup seharusnya bagi orang yang berakal untuk dia tidak bermudah-mudah berbuat dosa dan kemaksiatan. Wa minha zulmatun yajiduha fi qalbihi haqiqatan yuhissu biha kama yuhissu bi zulmatil laylil bahim idza dlahamma fatasiru zulmatul ma'siyati li qalbihi kadzulmatil hissiyah li basarih. Ya, di antara asar berikutnya, dampak negatif berikutnya dari ma'asi adalah zulmah, kegelapan. Yajiduha fi qalbihi haqiqah, yang dia dapat di dalam hatinya secara hakiki, hatinya merasa gelap gulita, tidak ada cahaya sedikit pun dalam hatinya, sehingga dia dalam kondisi bingung, ya, tidak menentu keadaannya. Yuhissu biha kama yuhissu bi dhulmatil lailil bahim, dia rasakan itu kegelapan dalam hatinya sebagaimana dia merasakan kegelapan malam manakala semakin malam. Fatasiru dhulmatu al-ma'siyah liqalbihi ka dhulmatil hissiyah libasari, maka jadilah kegelapan maksiat ya pada hatinya seperti kegelapan mata pada alam nyata ini, persis enggak ada bedanya. Ya. Dan na'udzubillah kalau seseorang tidak segera mencabut diri dari dosa dan kemaksiatan, tidak segera bertobat dan inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah akan diikuti dengan kegelapan kubur. Itu mengerikan sekali. Kegelapan alam kubur. Makanya di antara doa yang kita seringkali panjatkan untuk mereka ahlul kubur, orang-orang yang mati, adalah apa? Allahumma nawwir lahu fi qabri. Ya Allah, sinarilah, ya, terangilah kuburannya. Ya, dalam kuburan, dalam kondisi gelap gulita, sempit. Ada azab. Ya, na'udzubillah. Ini akibatnya ataupun sebabnya adalah kegelapan yang selama ini ataupun selama dia di dunia dia rasakan. Ya, karena sebab dia kehilangan cahaya al-huda, petunjuk dari Allah, cahaya al-ilmu wal amal. Kalau dia terus menerus dalam kondisi demikian, maka pasti ini saya dia akan merasakan kegelapan berikutnya, kegelapan kubur. Na'udzubillah min azabi al-qabr. Fa inna at-ta'ata nurun wal ma'siyatu dhulmah, karena sesungguhnya yang namanya ketaatan nur, cahaya yang menyinari hati dan bahkan fisiknya, wajahnya. Wal ma'siyatu dhulmah, sedangkan kemaksiatan kegelapan, menjadikan hatinya gelap gulita, bahkan nanti berujung kepada kegelapan pada wajahnya. وَكُلَّمَا قَوْيَةِ ذُلْمَةُ إِزْدَادَتْ حَيْرَتُهُ. Maka semakin menguat kegelapan maksiat, ya, kegelapan pada hatinya karena semakin banyak dosa yang diperbuatnya. إِزْدَادَتْ حَيْرَتُهُ, maka semakin bingung dia, enggak tentu arahnya. Kita lihat, ataupun seseorang yang dia dalam kondisi gelap gulita dan tidak ada seseorang yang menuntunnya, bagaimana dia berjalan? Bingung dia. Iya, tidak mau, tidak tahu dia jalan mana yang mengantarkan dia kepada rumahnya dan jalan mana yang mengantarkan kepada jurang. Enggak tahu, bingung dia. Demikian pula keadaan orang yang hatinya dalam kondisi gelap gulita, bingung dia. Hendak kemana dia menuju? Iya. Sulit untuk dia bisa sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Hatta yaqa'a fil bid'i wal dhalalati wal umuril muhlikati wa huwa la yash'ur. Ya. Karena dia dalam kondisi hatinya gelap gulita. Ya, bingung dia. Enggak tentu arahnya sehingga dia pun terjatuh kepada bid'ah-bid'ah. Ya. Perkara-perkara baru yang diadakan yang tidak sama sekali diperintahkan, tidak sama sekali dicontohkan, bahkan ditahdzir keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Hati-hati kalian dari perkara-perkara agama yang diadakan, karena setiap dhalalah kesesatan adalah finnar. Karena dia bingung, mudah dia tersambar dengan beragam syubhat, kebidahan-kebidahan, wadhalalat, kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan, wal umur al-muhlika, dan beragam perkara yang membinasakan. Wa huwa la yash'ur, dalam kondisi dia tidak sadar. Ini mengerikan lagi. Kalau sadar masih mending, bersegera dia balik ke jalan yang lurus. Kalau enggak sadar, nanti sadarnya kalau sudah dia dicabut ruhnya, baru dia sadar. Ini na'udzubillah, sangat mengerikan sekali. Ya. Kalau sadarnya terlambat, ketika sudah mati baru sadar, tidak ada sama sekali kesempatan. Ya. Kemudian kata beliau rahmatullahi taala alaih, "Tsumma taqwa." Ada yang terlewat ya. "Ka'ama kharaja fi dhulmatil lail," kondisi dia orang yang dalam kondisi gelap gulita hatinya, kosong dari cahaya ilmu dan amal dan petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti seorang yang buta yang keluar di kegelapan malam, yamshi wahdah, jalan sendirian, enggak ada yang menuntun, dalam kondisi kanan kirinya banyak jebakan-jebakan, banyak duri-duri, jurang dan yang semisalnya. Wa taqwa hadhihi adh-dhulmah, kemudian semakin menguat kegelapan ini, semakin gelap dan gulap. Hatta tadhhar fil 'ain, sehingga tampak kegelapan maksiat tadi pada matanya, terlihat asar dosa pada matanya. Meskipun dia dalam kondisi pakaiannya mewah, memiliki jabatan, tapi asar dosanya itu tidak bisa lepas dari matanya. Tsumma taqwa hatta ta'lu al-wajha, kemudian terus menguat dosa tadi sehingga naik ke wajahnya, menutupi wajahnya. Wa tasiru sawadan fihi yarahu kullu ahadin, sehingga tampaklah pada wajahnya hitam karena sebab dosa yang itu bisa dilihat oleh setiap orang. Nasallallahu ta'ala salama wal afiyah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita kepada segala perkara yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjaga kita dari segala perkara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.